Siapa, siapa udara jelita? Mengapa, mengapa nampak muram duja? Aduh, hai, hai, hai, oh sedihnya. Kasihan, kasihan, kasihan, kasihan. Siapa, siapa udara jelita? Apakah, apakah yang engkau risaukan? Sudikah kau kisahkan padaku apa yang menimpa dirimu? Mungkin dapat kiranya ku tolong meringankan beban deritamu dengan segala upaya. Pasti akan ku coba. Janganlah, janganlah kau bersedih lagi. Lenyapkan, lenyapkan duka dalam jiwa. Marilah, hai, hai, oh gembira. Senyumlah, senyumlah, senyumlah. Janganlah, janganlah kau bersedih lagi. Lenyapkan, lenyapkan duka dalam jiwa.